سيئات أعمالنا، ما يده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita memasuki bab yang ke-63 dari kitab Shalah. Dan pada bab yang ke-63 beliau menyebutkan materi yang masih berkaitan erat dengan bab sebelumnya. Di bab yang ke-62 kita ambil bab bunyiannya masjid, tentang bagaimana pembangunan dan bangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan masjid yang paling afdal setelah Al-Masjidul Haram, dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dengan bangunan yang sangat sederhana. Dibuat tiangnya dari batang pohon kurma, dan juga dindingnya dibuat dari bata, dan atapnya dibuat dari pelepah kurma. Bersamaan itu, masjid Nabi Sallam, masjid yang sangat makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan perkara yang hendaknya kita teladani. Membangun masjid itu perkara yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, yang pertama kali beliau telah membangun masjid. Akan tetapi at-tabahi, bermegah-megahan dalam bangunan masjid, itu perkara yang tidak terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang berlomba-lomba bermegah-megahan di dalam masjid. Sehingga kita pun menyaksikan mereka bermegah-megahan dengan masjid dan mengatakan, masjid kami lebih bagus daripada masjid kalian. Itu dari sisi bangunan. Dan mereka mengabaikan perkara yang sangat penting, yang merupakan fungsi dari masjid, itu memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditegakkan sunnah di dalamnya, dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Dan di bab yang ke-63, Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau memberikan judul bagian bab at-ta'awun fi bina'il masjid. Bab bertawun, itu bekerja sama, bergotong royong, bahu membahu dalam membangun masjid. Nah, sudah kita kira bersama, at-ta'awun al-birri wa taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah berfirman di surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian dalam perkara kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan, yang termasuk dalamnya at-ta'awun fi bina'il masjid, berta'awun dalam membangun masjid. Dan membangun masjid keutamaannya sangat besar sekali. Datang di hadis yang mutawatir, datang dari banyak sahabat radhiyallahu taala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan lillahi azza wajal bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai riwayat zaman la riya'an wal sum'ah, bukan dikarenakan ingin dilihat atau didengar, bukan dikarenakan ingin mendapat pujian dari manusia. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya rumah di sorga. Ini tentunya merupakan perkara yang sangat agung, membangun masjid, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab seseorang masuk ke dalam sorga. Maka hendaklah kita bermunafasah, berlomba-lomba dalam hal ini. Dan juga membangun masjid juga butuh ta'awun. Sebagaimana menegakkan agama ini butuh ta'awun. Agama tidak akan tegak dengan tanpa ta'awun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin dengan saudara yang seperti bangunan, saling memperkokoh satu dengan yang lainnya. Ini perkara yang sangat penting. Dan hendaknya kita pun menyadari dan memahami dalam masalah ini, bahwasanya kita itu membutuhkan saudara-saudara kita. Kita tidak bisa hidup menegakkan sunnah dan mendakwahkan dakwah ini dengan tanpa saudara kita. Dan dengannya kita akan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Dan sering kita sebutkan, dan materinya dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang sudah belajar Qatrun Nada, di antara bait yang sangat bagus maknanya adalah perkataan penyair, akhaka akhaka fa innahu la man la akhalahu kasa'in al-hayja bighairi silahi, akhaka akhaka ilzam akhaka izam akhaka, jaga saudaramu. Karena orang yang tidak memiliki saudara bagaikan dia turun ke medan perang dengan tanpa membawa senjata. Saudaramu adalah orang yang memperkuat kedudukanmu. Saudaramu adalah orang yang mengokohkanmu. Maka jaga saudaramu. Akhaka akhaka fa innahu man la akhala kasa'il hayja bighairi silahi. Dan di sini pun kita sudah faedah, jangan sekali-kali kita meremehkan saudara kita, bahkan hendaknya saudara kita tanpa terkecuali. Kaum mukminin hendaknya ala ain wa ras, kita muliakan dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Kita mencintai mereka sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kita merasa sedih dan sakit sebagaimana kita merasa sedih dan sakit dengan diri kita. Dan ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan suatu pelajaran yang sangat agung yang telah kita lihat di kisah Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala di hadis yang sahih, bahwasanya ketika di perang Badar, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala beliau merasa memiliki kelebihan di dalam berperang, masa lebih dari yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beliau dengan perkataan beliau, fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki itu dikarenakan orang-orang yang lemah di antara kalian. Maknanya jangan sekali-kali kita merasa lebih dari yang lainnya dan jangan sekali-kali kita meremehkan saudara kita. Innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Saudara kita adalah abud bagi baik kita. Dan dalam masalah at-ta'awun fi bina'il masjid, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dua ayat di surat At-Taubah, dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dan asar Abdul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersama putra dan maula beliau. Allah rahimahullah ta'ala, babu ta'awun fi bina'il masjid. Wa qalli ta'ala ma kana al-musyrikina ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka musyrikin an ya'muru masajidallah, orang-orang musyrik tidak akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memakmurkan masjid mencakup memakmurkan secara hisi, itu membangun masjid-masjid untuk ditegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, fungsi masjid sangat agung dalam ajaran Islam, sebagaimana memakmurkan masjid juga dengan memakmurkan secara maknawi, yaitu dengan menegakkan sunnah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tidak mungkin orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka telah mempersaksikan terhadap diri mereka sendiri dengan kekufuran. Orang-orang Nasara akan mengatakan, kami adalah orang-orang Nasara. Dan tidak mungkin mereka memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahud mengatakan, kami orang-orang Yahud. Dan tidak mungkin memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yahud dan orang Nasara tidak akan ridha dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi tidak mungkin orang-orang kafir memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang gugur aman mereka. Wa fin narihum khalidun. Dan di neraka kelak hari kiamat mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapakah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang masjid memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya orang-orang mukmin yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menaikkan kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya masjid Allah itu dimakmurkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka yang memiliki sifat iman billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa itai zakah wa lam yakhsha illallah, mudah-mudahan mereka tergolong ke dalam orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dorongan baik kita agar kita memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut, beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan menaikkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat yang mulia yang merupakan orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini pun kita mengambil faedah isyarat dari Imam Bukhari bahwasanya beliau menyebutkan di judul bab ta'awun fi bina'il masjid, dan beliau menyebutkan ayat ini menunjukkan bahwasanya memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala itu hissi wa ma'nawi, membangun secara fisik, begitu pula menghidupkannya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid dengan menegakkan tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak terjadi pada banyak masjid kaum muslimin pada zaman sekarang. Masjid-masjid berdiri dengan tegak dan kokoh serta megah, akan tetapi kosong dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian masjid, masjid dijadikan sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya perkara yang hendaknya kita perhatikan. Adapun hadis yang beliau sebutkanlah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad Musaddad ibnu Man. Ini siapa ini? Taqwa, menghadap ke sini. Qais, indak, Musaddad ibnu Man. Siapa yang jawab? Siapa ini? Bukit dia. Sulaiman, alaihi Sulaiman. Musaddad ibnu Man. Yang jawabnya Muhammad, Muhammad bin Sulaiman. Musaddad ibnu Man. Ahsanta, Musaddad bin Musarhad. Kenapa Muhammad ini? Kok ada darahnya? قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحداد خالد الحداد خالد ابن من siapa ini Zulkifli Azhari afwan Khalid الحداد siapa nama ayahnya Khalid ibn Man siapa? Mu'id. Yang jawab siapa ini? Idris. Ami Haris. Yang jawab Ami Hadi. Asanta Khalid Ibn Mihran Al-Haddad. An Ikrimah wa mawl ibn Abbas qala li ibn Abbas wa li ibnihi Ali intaliqa ila Sa'id fasma'a min hadithi. Perhatikan teladan bagi kita para aba, para orang tua dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita telah lalui bagaimana semangat ibn Abbas di masa mudanya dalam menuntut ilmu sejak Nabi SAW masih hidup. Kemudian setelah meninggal, beliau tetap bersemangat untuk mengambil hadis-hadis dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sekarang kita bisa ambil teladan dari beliau ketika mendidik putra-putra beliau dan orang-orang yang dibawa asuhan beliau. Kata Ikrimah Maula bin Abbas, qala li Ibnu Abbas wal ibnihi Ali. Karena Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, Ikrimah, itu maulanya. Dan kepada putranya putra Ibn Abbas yang bernama Ali. Intaliqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadithi. Pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id. Itu Abu Sa'id al-Khudri. Sa'ad Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma. Fasma'a min hadithi. Dan dengarkan oleh kalian berdua hadisnya. Seorang orang tua menyuruh putranya. Ini Ibn Abbas menyuruh putranya Ali dan juga maulanya yang orang yang dibawa asuhannya yaitu Ikrimah untuk menuntut ilmu. Pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id dan dengarkan apa yang disampaikan olehnya. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fantalaqna, maka kata Ikrimah, maka kami itu Ikrimah bersama Ali bin Abbas atau Ali bin Abi Abbas kami pergi ke tempat Abu Sa'id al-Khudri. Faidah huwa piha itin yuslihu. Ketika kami datang kepada beliau, kami dapatkan beliau berada di kebun. Yuslihu. Sebagian riwayat, beliau sedang mengairi kebunnya. Fa'akhada rida'ahu fahtaba. Ketika beliau tahu kami datang, katanya, maka beliau mengambil selendangnya. Kemudian beliau duduk berihtiba. Ihtiba sudah kita ketahui. Duduk dengan mengangkat kedua belah lututnya kemudian mengangkat kain ke lutut tersebut. Tsumma tayyib. Ansa yuhadditsuna. Kemudian beliau memulai menyebutkan hadis-hadis kepada kami. Hatta atala dzikri bina masjid. Sampai beliau pada saat itu menyebutkan kepada kami tentang bagaimana cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membangun masjid. Faqala, maka beliau berkata, kunna nahmilu labinatan labinatan wa ammadun labinatain labinatain. Dan ini syahidnya, dahulu kami ketika membangun masjid Abu Sa'id, kami mengangkat satu bata untuk dijadikan dinding masjid. Wa Ammar dan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengangkat labinatain labinatain, dua bata dua bata. Di sini merupakan bentuk ta'awun. Ketika membangun masjid mereka berta'awun. Yang satu mengangkat satu bata, yang lain mengangkat dua bata, yang lain menyiapkan perkataan yang lainnya. Ini ta'awun ala bina'il masjid. Kemudian faro'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma mengangkat bata, dua bata dua bata, tidak seperti yang lainnya. Fayanfudu turaba anhu wa yaqul wa amma taqtul fiatul baqiyah yad'uhum ila jannah wa yad'unahu ila an-nar. Maka Nabi SAW bersihkan debu yang ada di pundak di tubuh Ammar bin Yasir dan beliau mengatakan, wahai Ammar, kasihan sekali engkau Ammar, taqtuluhu siatul baghiyah, engkau dibunuh oleh kelompok baghiyah, kelompok yang berbuat zalim, melakukan perbuatan yang melampaui batas. Yad'uhum ilan nar, Ammar menyuruh mereka ke dalam ilal jannah. Yad'uhum ilal jannah, Ammar menyuruh mereka dalam surga. Yad'unahu ilan nar, dan mereka menyeru kepada neraka. Qala yaqul Ammar, a'udhu billahi min fitan. Maka Ammar ketika dikhabarkan oleh Nabi SAW dengan khabar tersebut, beliau mengatakan, a'udhu billahi minal fitan, aku berlindung kepada Allah dari semua fitnah. Ini kisah yang disebutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan lagi di kisah Abdullah bin Abbas memerintahkan putra beliau Ali dan maulanya Ikrimah untuk belajar kepada Abu Sa'id al-Khudri ibarah bagi para aba, para orang tua, hendaknya mengarahkan putra-putranya untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi di masa-masa mereka belum memiliki kesibukan. Dan banyak kita dapatkan asar-asar salafin salih. Di antaranya asar yang telah kita lalui, asar Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala wa radiyan abi. Beliau mengatakan kepada putra-putranya, ya abna'i, innakumul yaum sigharul qawm wa takununa ghadan kibarahum. Wahai putra-putraku, katanya bismillahirrahmanirrahim, katanya ta'allamu, belajarlah kalian, karena kalian sekarang adalah orang-orang yang kecil, generasi muda dari kaum ini, dan esok kalian menjadi generasi tuanya. Dan sebenarnya mengatakan ta'allamu fa innakum la tadruna mata yukhtalafu ilaikum, belajarlah kalian, kalian tidak tahu kapan kalian dibutuhkan. Kapan kalian dibutuhkan. Itu orang-orang kaum muslim membutuhkan kalian. Semuanya dorongan bagi kita untuk mengarahkan putra-putra kita kepada ilmu. Kepada ilmu. Begitu pula tentunya kepada para aulad. Kepada putra-putra dan putri yang telah diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang tua yang mengarahkan kepada ilmu, syukuri nikmat tersebut. Gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Belajar dan berijtihad dalam belajar. Kalian akan merasakan manfaat ilmu setelah kalian mendapatkannya. Kalian akan mendapatkan betapa ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan ilmu sebab kemuliaan bagi seorang hamba. Tidak ada kemuliaan yang hakiki satupun di dalam kehidupan manusia kecuali sebabnya adalah ilmu. Tidak mungkin orang menjadi orang soleh. Tidak mungkin orang menjadi orang yang taqi, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Tidak mungkin orang bisa kokoh di sunnah Nabi SAW, terlebih lagi berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Oleh karena itu Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan derajat orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di atasnya beberapa derajat. Sekali dorong anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita pun terus berijtihad dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak mengenal umur. Ilmu tidak mengenal umur. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka belajar dalam usia sebagian mereka usia yang sudah senja. Dan hal tersebut tidak menghalangi mereka dari talabul ilm. Kemudian dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Yaitu dari mauqif Abu Sa'id al-Khudri. Beliau sedang bekerja di kebunnya, mengairi kebun. Tapi ketika datang putranya Ibn Abbas, Ali, bersama maulanya Ikrimah, beliau tinggalkan pekerjaannya. Beliau langsung ambil selendang dan duduk. Dan beliau sambut kedatangan Ali Ibn Abbas dan Ikrimah tersebut. Dan beliau ajari. Ini pun pelajaran dari kita. Orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah orang yang sahih, orang yang sifat dermawan dengan ilmu. Ilmu tidak akan berkurang ketika diajarkan. Bahkan itu merupakan barakatul ilm, keberkahan ilmu. Dan ilmu akan bertambah ketika kita ajarkan. Sambut para penuntut ilmu ketika datang. Jangan merasa berat untuk meluangkan sebagian waktu kita atau tenaga kita untuk mengajarkan ilmu yang telah Allah karunia kepada kita. Nanti kebaikannya akan kembali kepada kita. Ketika kita mengajar Al-Quran, kemudian misalnya sampai dia bisa membaca Al-Quran, ketika kita sudah meninggal, pahala bacaan orang tadi akan terus mengalir kepada kita. Kita sudah meninggal. Kita ajar kepadanya sholat, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kita sudah meninggal, orang tadi sholat, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka pahala akan mengalir kepada kita. Karena kita yang mengajarkannya. Mengajar Al-Quran dan bagaimana tata sholat yang benar. Itu merupakan tabungan kita. Dan sudah kita kata bersama hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim, dia mengatakan idza matal insan inqata amalu illa min thalath. Manusia kalau meninggal terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Salah satunya al-ilm yuntafa'u bih. Ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada yang lainnya. Itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Abu Sa'id al-Khudri, beliau sedang dalam kesibukannya. Beliau tinggalkan ketika ada talibul ilm datang kepada beliau. Ini teladan bagi kita yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Ilmu itu merupakan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Kemudian kita pun bisa mengambil faedah dari ta'awun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam membangun masjid. Ini syahid dari bab ini. Dan juga keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum. Sudah kita ketahui Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya semuanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minas sabiqin al awwalin. Beliau sama kedua orang tuanya termasuk para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kan Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang pertama-tama menampakkan Islamnya. Dan beliau bersama orang tuanya melalui ujian yang sangat besar di negeri Mekah, minal mustad'afin, termasuk dari kalangan yang tertindas dalam mempertahankan keimanannya. Dan juga dari apa yang kata Ammar bin Yasir, kita punya sangat faedah. Kita hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengkhabarkan apa yang terjadi pada beliau, beliau berkata, "Udzubillahi minal fitan." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari semua fitnah. Dan ini pun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa batan." Kata Nabi kepada para sahabatnya, "Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua fitnah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi." Dan para sahabat mengatakan, "Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza masakum dhur fa ilaihi taj'arun." Semua kenikmatan yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kalian ditimpa darar, madarat, kejelekan, maka kepada Allah lah kalian memohon pertolongan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan kita memasuki hadis yang terakhir dari bab yang ke-127. Dari setakan lama itu jarah ashabil bidah. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jarah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Khawarij, di akhir bab beliau menyebutkan hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala Imam Ahmad rahimallahu ta'ala haddatsana Muawiyah qala haddatsana Zaidah an Asim ibn Abi Najud an Syaqiq an Abdullah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدرك الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. قال الشيخ هذا حديث حسن ومعاوية وابن عمر. وقال إمام أحمد رحمه تعالى حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا الزائد به وأخرج أبو يعلى والبزار كما في كشف الأستار. الحديث من أول لقوله وهم أحياء في صحيحين. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk, sungguhnya orang yang paling jelek adalah mantur di kusawahum ahya. Itu orang-orang yang tatkala terjadi kiamat mereka dalam keadaan masih hidup. Dan sudah kita lihat Nabi mengatakan la taqumus sa'ah illa ala asrin nas. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang paling buruk. Karena menjelang hari kiamat, semua kaum mukminin itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertinggal syirrul nas, orang-orang yang paling buruk. Oleh karena itu kata Nabi sini, inna min syirrin nas, termasuk orang yang paling buruk adalah orang yang ketika terjadi di kiamat wahum ahya, dan pada mereka hidup. Itu menyaksikan langsung kejadian hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa man yattakhidul qubura masajid. Ini jarah bagi orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Termasuk orang yang paling buruk yang adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Sekali lagi, tidak diperbolehkan bagi kita menjadikan kuburan sebagai masjid atau menjadikan masjid sebagai kuburan. Kuburan tidak boleh bersatu dengan masjid. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ada kuburan dalam masjid, dilihat mana yang lebih dahulu. Kalau lebih dahulu kuburan, maka masjid dibongkar dan dibangun masjid di tempat yang lainnya. Dan kalau masjid lebih dahulu, maka dikeluarkan kuburan tersebut dari masjid. Dan sudah kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan jarah Nabi SAW terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau sebaliknya, Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka